Ojo titik muring-muring, titik muring-muring. Semua salah. Sholawat bid'ah. Dan ditanya bid'ah itu apa, gak ngerti. Bid'ah itu artinya kreativitas. Orang yang kreatif namanya mubdi. Al-mubdi'u huwa kreator. Mal kreator wa ma adro kamal kreator. Wa huwa mubdi'un yaf'alu al-bid'ah. Nah, ini contoh bid'ah ini. Jelas ya soal bid'ah ya. Soal bid'ah enggak apa-apa. Kalau Anda memilih untuk menghindari apa-apa yang Rasulullah tidak lakukan, terus Anda punya pedoman, lho Rasulullah enggak melakukan kok saya melakukan, kuwi yo apik. Kuwi yo apik. Ning aja dipaksake nang kancamu kan begitu. Rasulullah kalau pakai pakaian selalu di atas mata kaki. Maka kamu bikin celana di atas mata kaki, apik kuwi. Ngono lho. Menghemat kain. Nek banjir ora telus apa tak kui itu lho ora masalah. Ning ya lagu ngene lho ya. Ora apa-apa lagu ning mlebu swarga ya to. Saran saya yang ditiru jangan hanya pakaian. Tirulah juga cara makannya, tirulah juga luasnya rumahnya. Rasulullah itu kamarnya dengan Siti Aisyah itu 4 meter, panjangnya 4,80 cm, lebarnya 4,62 cm. Jadi demi cinta kita kepada Rasulullah, kita bikin perumahan sing luasnya semunu-semunu. Demi cinta kita kepada Rasulullah, jangan lebih luas sedikit pun. Kalau lebih luas berarti kamu menyakiti hati Rasulullah. Ngono. Tirulah beliau setotal-totalnya, kan begitu. Kalau makan jangan pakai sendok. Karena Rasulullah tidak pernah seumur hidup pakai sendok. Suruh ya ora tahu. Mesti menganggo driji telu. Ah mulai saiki jamaah UGM kalau makan pakai 3 jari ya. Engko gawe mie godhog bareng-bareng. Soto, nganggo driji telu ayo ngene lah. Tirulah kalau naik haji pakai unta, tiru. Wong Rasulullah pakai unta kok kamu pakai Boeing 777. Kamu jangan, kamu pakai unta. Nek ora unta ya ora ya mlaku. Suka yo jo mlaku tekan Merak. Ngelangi tekan Bakauheni. Labuan, wangi itu kan Sri Lanka. Ngono itu baru ittiba Rasul. Ngono. Ojo nganggo motor, gitu. Ngelarak kiatine para nabi. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang pernah naik motor. Kalau kamu naik motor, ngelarak kiatine. Ya ojo nganggo apa meneh sing ora entuk. HP. Handphone penake kecacak. Dari ngene iso sambung aku biyen ke mate kaji. Lagi iso komunikasi. Saiki mung pulsa 20.000 wah le bagusi. Wah iku sing Rasul Nabi Musa. Mangkel kae. Wah aku biyen mobilisir pasukanku diubur-ubur Fir'aun ki ora ana speaker, ora ana handphone, ora ana email, ora ana apa meneh. Blok ora ana apa-apa dadi aku nganti weteng kulara. Mula iki dadi ijen plek iki iki. Kaya sing bali ya, bali. Ya, ngerti, tapi ngerti ya Bita ya. Jadi kalau ada orang yang menyuruh Anda melakukan hal-hal yang Anda mengerti itu tidak logis, tolong diantisipasi dengan arif, jangan dengan pertengkaran, jangan dengan marah. Kalau sholawat dilarang, tidak apa-apa, jangan marah. Datang ke rumah beliau, Ustaz, menurut panjenengan saya mireng tadi malam sholawat itu tidak boleh. Saya sangat menghormati pendapat panjenengan, cuman nyuwun sewu bagi saya boleh. Itu sholatullah salamullah ya Nah, para nono main ya toh ora popo. Tapi ngerti ya prinsipnya ya. Jadi sekarang halal ini bunyi musik di sini. Halal. Halal ya. Sing ora entuk trawean dimusiki. Azan digameli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum, asyhadu an la ilaha illallah, dum dum dum dum. Asyik entuk kuwi. Seneng banget di lebaran saya. Masuknya Islam itu lewat kebudayaan, lewat silaturahim, lewat metode sing sae. Apa yang menjadi kesenangan dari masyarakat tidak ditentang, tidak dilawan, akan tetapi ditutkan. Ditutkan itu, ya ditutkan. Contohnya masyarakat Jawa dulu seneng sama wayang, wayangan, betul enggak? Para wali tidak menentang wayang, akan tetapi mengetutkan. Nah, peresmian Masjid Agung Demak Bintoro itu nanggap wayang dalangin jeng Sunan Kalijogo. Mangke lakone wayang niku diisi ajaran agami. Diangen-angen kalih mbah-mbahe kula jenengan wong Jawa biyen, kok gatuk matuk cocok cok gali cok gali gacok cocok. Agama masuk, dirasuk, kei iman, ihsan, akhirnya mancep, mantep, menep, tetep, agamane ngoyot, cemokot, cemokot ya. Enggak mudah tergoyahkan. Wong Jawa senengane gending, para wali menyebarkan agama, pakai sistem menciptakan gending. Mula zaman tesik sami apal, kathah gending-gending niku karyanipun para wali, diantarane ana gending judule Ilir. Ilir niku mangke isine ajaran agami. Lah, terus dibarengi zikir, selawatan gawe rengeng-rengeng diangen-angen, wong Jawa seneng. Gawe gending meneh cublek-cublek. Filosofi agama ditanamkan, pakai zikir barengi selawat gawe rengeng-rengeng, seneng. Gawe gending meneh suluku-suluku. Lho niku isine ketauhidan, kemantapan keimanan. Ngono kok digawe zikir selawatan ge rengeng-rengeng seneng, ge gendeng meneh turi-turi. Putih niku ngelingke kematian, ngelingke dino akhir. Engko digawe zikir selawatan rengeng-rengeng. Lah sing gelem pake metode kaya ini sampai sekarang pun keturunane ya sregep zikir, ya pinter selawatan, contone sing ten wingking kula niki. Do selawatan karo ngeplaki terbang. Ngene iki ana sing ora seneng, mergo enggak mau pakai metode dari para wali itu. Sekarang banyak yang mengatakan, "Wah, selawat itu bid'ah, Maulid Nabi itu bid'ah, tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, istighosa bid'ah, macam-macam." Ben, sama nek dilokke nyapa selawatan kadek ngeplaki terbang, bid'ah. Nyantai, Bro. Jawaben timbang ngeplaki ndasmu. Wong Kanjeng Nabi masuk Madinah disambut tola al badru alaina, kalau ditabuhi terbang Kanjeng Nabi senyum mesem bahagia. Lho andaikan itu haram tentu sudah dilarang, Kanjeng Nabi ndak mau, tapi buktinya Kanjeng Nabi nggih kersa, malah Kanjeng Nabi bingah. Lho ngono kok saiki ngarane bid'ah apa gak kesleo to wong ngono iku. Halo. Halo. Maka saya itu sempat berpikir sekarang ada perubahan, ada pergeseran. Kalau para ulama dulu berupaya bagaimana masyarakat yang masih kafir itu menjadi Islam, mengislamkan yang masih kafir. Lho saiki lho lagi belajar tobat ke ingi sore, udah berani ngafir-ngafir ke sing wis Islam. Didik-didik kafir, didik-didik kafir, sedikit-dikit kafir, sesat, neraka. Yang surga cuman kelompoknya mereka. Iku biasanya yo kelompok sing lagi golek anggota. Nah aku iku lak mikir ta, lene kabeh neraka sing swarga mung alirane dekne. Padahal alirane dekne iku mun pirang lonjor. Yo mung sithik. Lah mongko swarga niku arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Ombone ra karuan. Lah sing mlebu swarga mung kelompoke dekne gak yo kambanen swarga. Malah loro kabeh engko playon. Ayo swarga dirasake bareng-bareng yen wonten sedereke piyambak sing kira-kira dalane keliru nggo diemutke sareng-sareng. Ngoten lak genah to. Ngemutke kaya ngene iki kiai ngaji kok ngisore bocah cilik teng kriyek ngene iki kan ya salah keliru. Mecine ngemutke panitiane ya kudu pengertian. Jajal takoke guru-guru kuwi tepak mulang lha nang isore ana bocah kemriyek ngono mulang nang kelas gurune iso mulang napa mboten? Aku ki ya wong padha wae. Napa ya ora maido wong anake wong jagong. Yes. Teruske mboten? Bocah cilik-cilik iki dijumputi sik. Ora sungkan aku ya sungkan Pak Bupati. Tak celuk Pak Bupati langsung ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa ini enggak ada tuntut. Nanti kalau Maulid Nabi, musim Maulid Nabi, wah dalil tiap malam siang pagi siang Maulid Nabi, bid'ah syirik sesat enggak ada tuntunannya. Enggak ono sing ngajarno ngene-ngene ini Rasulullah enggak pernah melakukan, sahabat enggak pernah melakukan. Kemarin ngono Isra Mi'raj, metu maneh dalil kabeh Isra Mi'raj syirik sesat bid'ah. Wis marani Isra Mi'raj lewat sekarang Isfu Sa'ban, metu kabeh dalile. Isfu Sa'ban jelek elek sesat. Kemarin ngono apa? Ramadan, mbuh apa maneh sing metu? Iya apa sih? Wes aku tak bahas iki ae wes, tak bahas mana ya. Dicari video yang lama. Nabi Muhammad itu pahami dari 4 dimensi nih loh. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Ya, terus Nabi Muhammad itu orang Arab. Nabi Muhammad itu seorang rasul, nabi. Nabi Muhammad itu cara ibadahnya bagaimana? 4 ini pahami. Ojo rasule tok sing di apa yang tidak dilakukan Rasul, apa yang tidak dilakukan Nabi, apa yang tidak ada tuntunannya, bid'ah syirik sesat. Aku lagi ngomong meso-meso dikira piye. Nabi Muhammad itu manusia biasa, pahami coba. Manusia biasa, ya BAB, ya buang air besar. Buang air besar itu juga ibadah. Nabi buang air besar Nabi Muhammad bagaimana dulu? Awakmu ro tuntunane cara buang air besar Nabi Muhammad. Toiletnya Nabi Muhammad bagaimana? Cara duduknya bagaimana? Terus gimana? Berarti yang buang air besar yang di kloset duduk, toilet duduk ya berarti kok mlebu neraka pisan. Karena enggak ada tuntunannya, enggak sama karo Rasulullah ngono. Sisi-sisi manusianya ini lho. Yo ilang rahmatan lil alamin lek ngene iki carane Indonesia iki. Tak ya opo? Mana Nabi Muhammad kalau tidur bagaimana? Tampilkan ini sisi manusianya ini. Ojo kola Rasulullah, kola Rasulullah, kola Rasulullah tok ae. Sisi-sisi manusianya itu perlu. Nabi Muhammad kalau tidur bagaimana? Posisi tidurnya bagaimana? Tebal bantalnya berapa? Karena tidur itu juga ibadah. Lah saiki turumu ya apa? Micekmu ya apa? Lewamu turu gimana? Apa sudah madepi apa seperti Rasulullah? Bantalmu apa seperti Rasulullah? Tebal kasurmu apa sudah seperti Rasulullah? Itu juga ada tuh. Itu kan juga harus ditiru berarti. Jangan puasa enggak ada tuntunannya, maca Yasin enggak ada tuntunannya, iki syirik, iki musyrik, iki bid'ah, iki sesat. Aku kudu emosi tok lek ngomong iki wis ren, tapi aku wis mari sering lah ngetono video bloko sutowan niku. Kulo woi saken wong awam iku gimana ini Gus, baca Yasin enggak boleh katanya enggak ada tuntunannya, puasa nisfu Sa'ban enggak boleh katanya enggak ada tuntunannya. Wocon rek Yasin niku rek, ping 1000 gak masalah. Poso masih gak ono tuntunane niat poso sunah menahan hawa nafsu, latihan gak popo rek. Bid'ah aku tuh mesuai aku lagi ini kewisan ya. Selama tidak merendahkan martabatmu sebagai manusia, selama tidak membatalkan syahadatmu, lakonono kabeh. Selama tidak membatalkan syahadatmu, moco yasin, ping sewu, batal enggak syahadatmu? Enggak, wis bocon. Puasa, mau berapa bulan, mau ngebleng, kok Nabi Daud, atau ngebleng atau apa, batal enggak syahadatmu? Rendah enggak martabatmu sebagai manusia? Enggak, wis poso. Ngono lho, wilayah-wilayah muamalah itu gak masalah rek. Sisi manusia. Yang kedua, lihatlah Nabi Muhammad itu sebagai orang Arab. Cetok ya tadi ya, manusia biasa cetok ya, BAB-nya bagaimana, tidurnya bagaimana, tempat tidurnya, spring bednya, ukuran kamarnya, tebal bantalnya, posisi tidurnya bagaimana. Kalau mau plek kayak buku panduan ngono lho, lawamu tuku mobil, tuku handphone ada buku panduannya. Kalau itu mau plek hidupmu seperti Rasulullah, itu juga kamu lakukan. Jangan ibadah-ibadahmu amalah tok yang kamu obrak-abrik seakan. Wes biar gak bertele-tele. Yang kedua, lihatlah Nabi Muhammad orang Arab. Orang Arab Nabi Muhammad memang lahir di sana. Tapi kalau agama Islam ini kon gawe ngono rek opo-opo kudu Arab, apa-apa kudu Arab. Apa yang enggak ada di Arab? Di Indonesia ini apa-apa yang enggak ada di Arab jelek, yang enggak ada di Arab bid'ah, syirik. Batukmu ireng kuwi serak-serik. Kapan-kapan ngaji bab syirik lah yo. Ya apa? Indonesia, Afrika, Jepang, apa mana, dan semua seluruh belahan bumi punya kultur sendiri, punya budaya sendiri. Gak apa-apa walaupun di Arab gak ada, di Indonesia ada, walaupun gak sesuai dengan tuntunannya. Maulid Nabi kamu lakukan. Ya Nabi salam alaika. 1000 orang, 2000 orang, masa melbun rokok? Dasmu petal itu melbun rokok. Kayak asisten Tuhan aja. Ini kembatin, segolongannya wong-wong ini kembatin. Gus Nur koplak, ngono ya, batin ya, sakarepmu lah. Sadar atau tidak, suka atau tidak, sudah pecah itu, kasihan orang-orang Islam yang awam-awam itu. Kasihan, bergolak di bawah itu, kate poso wedi, kate maca yasin wedi. Mbok bid'ah-bid'ahno. Orang Arab. Enggak apa-apa. Di Indonesia ada, di Arab enggak ada. Enggak apa-apa. Yang penting tidak membatalkan syahadatmu. Yang penting tidak menjatuhkan martabatmu sebagai manusia. Puasa Senin Kemis, puasa ngebleng. Walaupun enggak nisfu Saban, puasa bendino walaupun enggak ada tuntunannya. Enggak apa-apa. Yang penting tidak membatalkan syahadatmu. Oh, mari ngono sing komen. Ustaz kok nuding-nuding ngono mari ngono. Ustaz kok ngomongnya kasar. Salamu dhewe kok nganggap aku ustaz. Sopo sing ustaz? Aku dudu ustaz. Wes, yang nomor 3, lihatlah Nabi Muhammad sebagai rasul, sebagai nabi. Ya semampu-mampunya lah. Nabi Muhammad sholat duha wajib. Nabi Muhammad sholat witir wajib. Maksudnya beliau mewajibkan, gak pernah putus sholat witirnya, gak pernah putus sholat duhanya mungkin. Lo kalau kita ini mampu ya diikuti, kalau gak mampu ya. Lo kalau ente-ente mampu ya ikuti, sisi rasulnya itu ikuti. Kalau enggak ya gak apa-apa, kamu gak sholat duha lo gak dosa. Kamu gak sholat witir itu lo gak dosa dulur. Kamu enggak baca Yasin itu juga enggak dosa, dulur. Ya, ikut. Ya enggak bisa ngawur rek kon iku rek. Lek nuruti ya ya apa pian? Saiki sembayang ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene. Ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene. Ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene. Ya enggak masalah, masa katembok ura-ura. Semampu-mampunya dia lah. Wis ya. Lihatlah orang biasa, lihatlah sebagai orang Arab, lihatlah sebagai seorang Rasul. Beda lah, beda. Jangan dipersulit, dipermudah. Ono wong ngaji yang gak usah dibid'ahno walaupun gak ada tuntunannya. Mata ulang, ada orang ngaji yang gak usah dibid'ahkan walaupun gak ada tuntunannya. Ada orang puasa sunnah, nisfu saban yang gak usah disesatkan walaupun gak ada tuntunannya. Oh, gak membatalkan syahadatnya. Gak merendahkan martabatnya sebagai manusia. Kan ngono. Ono wong maulid nabi yang gak apa-apa, gak merendahkan martabatnya sebagai manusia, malah menunjukkan betapa cintanya kepada Rasulullah. Isra Mi'raj, ya biarkan di Indonesia ada, di Arab gak ada, ya biarkan, gak merendahkan martabatnya sebagai manusia, gak membatalkan syahadatnya, membedah masalah perjalanan fenomenal, gak masalah. Awakmu kok apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah, dalal, dalil, dalal, dalil, dalal, dalil. Gedabrus saya lambimu ku dolal dalil, dolal dalil, dolal dalil. Dalil yang kamu baca enggak salah, cara kamu mengaplikasikan ke umat aja yang belum tentu benar. Yang terakhir, lihat Nabi Muhammad itu sebagai seorang, lihat Nabi Muhammad itu cara ibadahnya. Orang biasa, orang Arab sebagai Nabi dan Rasul, dan cara ibadahnya. Cara ibadahnya ini ibadah yang mana? Ada sunnah, ada haram, ada wajib, ada mubah, ada makruh. Ada mahdhah, ada muamalah. Kan ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes, tak tutup kultumnya. Jadi temen yang telepon, yang inbox, yang macam-macam ini nisfu Sa'ban ini bagaimana Ustaz? Puasa hari apa? Itu baca Yasin bagaimana? Wis. Wis teman, wis toh, semampu makommu. Kalau omongannya Ustad gak masuk di logikamu, gak masuk di pikiranmu, wis gak usah dilebokno. Masuk batu ireng, masuk jenggote dua, wis gak usah dilebokno. Madep mantep nang atimu dewe. Ya, baca Yasin dilarang misale, tapi awakmu yakin ngajio, ngajio re. Ping telu, ping papat, tawasul macam boh diterima, bah ora, bah bid'ah, bah sihir, syirik, musyrik. Wis, apa jari de'e? Awamu madhep mantep po, hubunganmu karo Gusti Allah. Wis cetho ya teman ya, cetho. Alhamdulillah, monggo, monggo, monggo. Dilungkas poso rek, wis fokus nang ibadah puasa. Iku wingi ana sing ngomong, puasa tutup semua warung. Tutup dasmu, tutup. Awam aku genre wis tah ya apa to ya. Kalau kamu puasa, kamu hargai orang lain, jangan kamu yang gila penghargaan, hargai orang berpuasa. Aduh, wis kok merantak nang dinding kok malah niki ya. Lek aku rek bah warung buka seluruh dunia enggak masalah, aku poso kok. Bah ono cewek mudo nang ngarepku mudo. Aku puasa, aku muslim. Aku enggak akan tergoda dengan auratmu. Ngono wayahe. Ojo warung buka wedi. Wong wedok muda wedi. Hargai orang puasa. Halah. Mbok pikir apa kabeh wong kudu poso? Ada supir, ada musafir. Ada orang perempuan yang datang bulan. Warung mbok kok ngentutup iku karmu piye? Utekmu iku piye? Utek dalil yang ngono kuwi. Wis temen. Saken sing nyuting kekeselen. Wis cernan sing ngendi sing apik dijipuk. Yo sing elek buaken. Aku sengaja enggak maca dalil wis kakean dalil wisan. Aku males maca dalil, terserah kamu pikir aku ini merus terserah. Wah, tase awakmu e kok. Pilih yang baik, buang yang tidak baik. Di dalam omonganku pasti banyak kata-kata yang tidak baik, banyak kata-kata yang salah. Banyak ada sedikit yang baik itu yang diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.